الحمد لله الذي جعل في كل زمان ومكان فترة من الرسل بقايا أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون عنهم على الأذى يهيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى كم من قتيل لإبليس قد أحيوه كم من ضل تائه قد هدوا فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم بارك الله. Sebelum kita melanjutkan hadis berikutnya, barakallahu fikum, ada ralat dari keterangan kemarin terkait dengan Al-Uwaisi, barakallahu fikum. Tadi sore ada sebagian talabah yang mengingatkan, barakallahu fikum, bahwasanya Al-Uwais di sini bukanlah Ismail ibn Abi Uwais, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemarin memang tidak langsung saya cek karena di ta'liq di situ ada keterangan, ya, bahwasanya hadis ini itu telah lewat pada hadis nomor 220. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kebetulan namanya Ismail ibn Abi Uwais, sehingga Anda mengira itu orangnya, barakallahu fikum. Tapi Al-Uwaisi di sini, barakallahu fikum, bukanlah Ismail ibn Abi Uwais. Yang benar dia adalah Abdul Aziz ibn Abdullah. Abdul Aziz ibn Abdullah ibni Yahya ibni Amr ibni Uwais. Abdul Aziz ibn Abdullah ibni Yahya ibni Amr ibni Uwais Al-Qurashi Al-Amiri Abul Qasim Al-Madani Fiqah Barakallahu. Iya. Baik. Bagaimana mengetahuinya, barakallahu fikum? Ya, dicek. Iya, barakallahu fikum. Ketika talabah tadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Uwaisi adalah Abdul Aziz ibn Abdullah, barakallahu fikum, dicek terlebih dahulu apakah memang Abdul Aziz ibn Abdullah ini meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Zinad, barakallahu fikum. Baik, kalau memang dia meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Zinad, maka taib fa innahu hu. Iya. Al-Uwaisi itu adalah Abdul Aziz ibn Abdullah. Dan setelah saya cek ternyata benar bahwasanya Abdul Aziz ibn Abdullah itu meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi Zinad. Sehingga di sini Imam Bukhari mengulangi sanadnya, barakallahu fikum, dijadikan sebagai mutaba'ah bagi Ismail ibn Abi Uwais. Karena Ismail ibn Abi Uwais dia rawi yang shaduq. Iya. Sehingga dikuatkan riwayatnya dengan Al-Uwaisi yaitu Abdul Aziz ibn Abdullah, barakallahu fikum, sehingga menjadi kuat. Baik, itu di antara alasan sanadnya Imam Bukhari kenapa barakallahu fikum menyebutkan sanad yang barakallahu fikum sedikit berbeda dari sebelumnya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Begitu juga sanad barakallahu fikum yang berikutnya, ya, hadis nomor 306, barakallahu fikum, itu juga merupakan pengulangan dari hadis nomor 225. Ya, hadis nomor 225, barakallahu fikum. Baik. Hanya saja barakallahu fikum, ini sebagai mutaba'ah dari hadis nomor 225. Barakallahu fikum, di situ ya, Adam ibn Abi Iyas, barakallahu fikum, meriwayatkan dari Syu'bah, barakallahu fikum. Sedangkan pada sanad hadis nomor 306 itu dari Hafs bin Umar, barakallahu fikum. Iya. Sehingga Hafs bin Umar itu menguatkan riwayatnya Adam ibn Abi Iyas, barakallahu fikum. Mutaba'atan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Hafs ibn Umar Hafiz ibnu Umar ibnil Harith. Hafiz ibnu Umar ibnil Harith ibni Sakhbar. Al-Azdi An-Numari Abu Umar Al-Hawdi. Hafiz Ibnu Umar Ibn Al-Harith Ibn Sakhbarah Al-Azdi An-Numari Abu Umar Al-Hawdi Thiqatun Sabtun. Qala haddatsana Syu'bah, berkata Hafiz telah memberitakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah Ibnul Hajjaj barakallahu fikum Abu Bustam. Baik, imam atau Amirul Mukminin fil hadis. Qala akhbarani Sa'id ibnu Abi Burdah. Sami'tu Abi yuhaddis an jaddi. Barakallahu fikum. Ya. Sa'id ibnu Abi Burdah mendengarkan dari ayahnya, yaitu Abu Burdah, mendengarkan dari kakeknya. Kakeknya di sini siapa Jamal? Hah? Kakeknya Sa'id ibnu Abi Burda atau ayahnya Abu Burda siapa? Rifki? Lo. Siapa? Abdullah. Kok geleng-geleng kepala? Kan sudah lewat sanadnya pada hadis nomor 225. Dinar. Siapa? Siapa nama kakeknya atau ayahnya Abu Burdah? Lo. Allah musta'an. Abu Ayyub. Taib, Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa namanya Abu Musa? Abu Ayyub. Abu Musa Al-Ash'ari siapa namanya? Masmuh? Lupa. Fauzan Meroki. Mana lagi ini Din 3? Mana Din 3? Ubaidah mawujud. Oh, nunduk dia. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Siapa Abdullah? Loh, Abdullah lagi. Abdullah Fawas. Siapa? Abdullah Hisham. Loh, Abdullah Ahmad. Ahmad Padang. Taib, Abdullah bin Qais. Ya, yeah, Abdullah ibn Qais. Barakallahu fikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala kulli muslimin shadaqatun. Wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Iya. Wajib bagi setiap muslim bersedekah barakallahu fikum dalam setiap hari. Baik. Harus sedekah. Qalu fa in lam yajid. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk dia sedekahkan? Karena saat itu para sahabat mengira sedekah itu ya pakai duit. Ya, bagaimana kalau enggak punya uang atau harta? Qala Tayyib fayamal. Iya. Wal yanfa' nafsahu wal yatasaddaq. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan hendaknya dia kerja, beramal. Kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya pribadi dari hasil kerjaannya tadi. Kemudian dia sedekah. Iya, barakallahu. Kalau enggak punya uang, ya cari kerja. Barakallahu fikum. Sehingga uang tadi bisa dia manfaatkan untuk keperluan dia, keluarganya. Kemudian kalau ada sisa disedekahkan. Barakallahu fikum. Qala faraita illam yastati' aw lam yaf'al. Bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu atau dia tidak bisa bekerja karena dia sakit atau dia cacat, barakallahu fikum, sehingga ada uzur bagi dia untuk bekerja. Qala liyu'in dal hajatil malhufi. Maka hendaknya dia menolong orang yang memiliki keperluan yang sangat mendesak. Barakallahu fikum. Qala afara'aita illam yastati'au lam yaf'al. Bertanya lagi orang tersebut, bagaimana kalau dia juga tidak mampu membantu orang yang sangat membutuhkan atau dia tidak bisa bekerja? Qala falyamur bil ma'ruf. Hendaknya dia memerintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan. Artinya ngajak orang lain untuk berbuat baik. Qala afara'aita illam yastati'. Bertanya lagi orang tersebut, bagaimana kalau dia tidak mampu? Aw lam yaf'al, atau dia tidak bisa mengerjakan. Qala yumsiku anisyarri fa innaha lahu sadaqah. Maka dia menahan diri dari melakukan kejelekan karena tindakan seperti itu merupakan bentuk sadaqah. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, lawal ismu sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf. Ismu sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf. Ya, bahwasannya sadaqah itu mencakup segala sesuatu tindakan kebaikan. Barakallah. Ya, kullu ma'rufin sadaqah, kata Rasul. Setiap tindakan baik itu merupakan sedekah. Barakallahu. Iya. Sehingga sedekah dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, itu tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan harta. Iya. Tapi sedekah di dalam Islam itu memiliki makna yang sangat luas. Yaitu seluruh, barakallahu fikum, iya, kebaikan itu bernilai sedekah, barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira, ya, bagi mereka-mereka barakallahu fikum yang memiliki keterbatasan, ya, ketidakmampuan dalam hal yang namanya harta, ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka harta yang berlimpah ruwa, barakallahu fikum, banyak yang sisa, maka jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, barakallahu fikum. Islam membuka peluang yang lain dari jenis sedekah. Barakallahu tayyib. Dan dari situ juga barakallahu fikum ada faedah sampingan yang lain. Tayyib, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada pemeluknya dalam satu hari itu jangan kosong dari yang namanya kebaikan. Ya. Kalau dalam satu hari Anda tidak melakukan kebaikan, itu kelewatan namanya. Hah? Iya. Dalam satu hari enggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, itu sudah benar-benar apa? Kelewatan. Barakallahu fikum. Iya. Anwa'ul khair, abwa'ul khair, kathirah. Barakallahu fikum. Pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Barakallahu fikum. Ya, minimalnya, Mekwan, minimalnya tidak mengganggu orang lain. Sudah. Barakallahu fikum. Itu sudah sangat minim. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, adalah fihi at-targhib. Fihi at-targhib fil amal wal kasbi. Tayyib. Di dalamnya ada anjuran untuk barakallahu fikum bekerja dan berusaha. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum agama Islam sekali lagi barakallahu fikum bukanlah agama yang mengencampingkan, ya, agama yang tidak memperhatikan barakallahu fikum dari sisi duniawi, ya, barakallahu fikum, agama yang tidak hanya memerintahkan kepada pemeluknya barakallahu fikum ibadah terus, ya. Barakallahu fikum. Tanpa memperhatikan barakallahu fikum bagian dia dari yang namanya ad-dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau melupakan bagianmu dari perkara dunia. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum seorang muslim yang bekerja, berusaha barakallahu fikum dengan anwa, ya, begitu bermacam dan beragam jenis pekerjaan yang ada, itu tidaklah barakallahu fikum menurunkan harkat dan martabat dia. Ya. Itu tidaklah menghilangkan barakallahu fikum rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kalau kita mau mencontoh barakallahu fikum para anbiya alaihi musallatu wassalam, mereka adalah barakallahu fikum yakul, ya, yakulun min amaliyadih. Para anbiya itu terbiasa makan dari hasil kerja keras mereka sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antaranya barakallahu fikum ada riwayat tayyib yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu anha kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummalu anfusihim, adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu para pekerja, ya, untuk menghidupi dirinya. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum indal Bukhari, Rasul mengatakan ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadih. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadih. Iya. Tidaklah seseorang itu memakan makanan lebih baik daripada makanan yang dia makan dari hasil jerih payahnya. Iya, barakallah. Itu lebih afdal, barakallahu fikum, lebih baik daripada makanan yang dia dapatkan dari hasil meminta-minta. Barakallahu fikum. Iya, baik. Wa anna Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihi salam beliau dahulu biasa ya makan dari hasil kerja beliau sendiri. Apa profesinya Nabi Daud? Hah? Dari pandai besi. Iya, barakallahu fikum. Tukang besi, barakallahu fikum. Baik. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, kana Zakaria alaihi salam najaran. Iya. Nabi Zakaria itu profesinya barakallahu fikum sebagai najjar, tukang apa? Tukang kayu. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ma'ruf. Iya. Beliau sebagai apa? Hah? Tajirun. Pedagang. Barakallahu fikum. Iya. Kecilnya biasa sebagai pengembala kambing. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga banyak barakallahu fikum dari kalangan para anbiya, mereka memberikan contoh kepada ya umatnya untuk barakallahu fikum bekerja. Iya, dalam rangka menghidupi dirinya, keluarganya, memberikan nafkah barakallahu fikum, dan itu sudah bernilai sedekah. Jadi ikhwan ya. Sehingga barakallahu fikum. Iya, jangan merasa malu, merasa minder. Iya. Baik. Mungkin sekarang antum masih nyantri gitu ya. Memang belum begitu membutuhkan. Nanti kalau sudah barakallahu fikum, iya, selesai masa-masa nyantri, sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, barakallahu fikum. Iya. Baik. Maka jangan merasa malu, jangan merasa minder barakallahu fikum untuk apa? Untuk bekerja. Ikhwan ya. Tayyib. Walaupun tayyib jadi tukang antar galon gitu ya. Barakallahu fikum. Atau ya. Jadi oh ikhwan. Hah? Jual mie ayam, ya jual bakso, barakallahu fikum. Tayyib. Atau jual gorengan, barakallahu fikum. Ada yang misal dengannya? Jangan merasa malu, jangan merasa minder, itu merupakan barakallahu fikum harga diri Anda. Iya. Baik, itu merupakan bentuk iffah barakallahu fikum. Lebih baik daripada Anda hanya mengandalkan orang tua. Iya, sudah punya anak, sudah punya istri, barakallahu fikum, andalannya hanya kiriman orang tua. Ya memang tidak masalah kalau orang tua meridhai. Apalagi yang ngirim itu mertua. Barakallahu fikum. Itu lebih gimana ya? Iya, kurang. Barakallahu fikum. Iya. Walaupun dia enggak masalah gitu ya, orang tuanya atau mertuanya ridha, barakallahu fikum. Tapi kalau kita barakallahu fikum, iya, dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri itu hasil jerih payah kita sendiri, iya, peras keringat, banting tulang, barakallahu fikum, itu lebih lain rasanya. Anda akan memang merasa sebagai kepala rumah tangga. Gitu ya. Saya adalah kepala rumah tangga. Tetapi kalau Anda dalam barakallahu fikum berkeluarga, punya anak dan istri, uang yang Anda gunakan itu merupakan hasil dari kerja orang tua Anda atau mertua Anda, barakallahu fikum, posisi Anda sebagai kepala keluarga itu agak kurang kelihatan. Gitu ya. Dan tidak jarang barakallahu fikum, orang tua atau mertua ikut ngatur. Gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu begini, barakallahu fikum, sehingga ya otoritas barakallahu fikum dia untuk mengatur keluarganya itu tidak mutlak. Barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan oleh barakallahu fikum para anbiya, ya, para sahabat, barakallahu fikum, tayyib. Ya. Sehingga ya enggak perlu malu, enggak perlu minder. Enggak enak ustaz. Ya, dilihat teman-teman, ya. Hah? Jualan ini, jualan itu, ya, jualan herbal, barakallahu fikum, malu. Ya, kalau kamu terus malu, ya nanti anak dan istrimu ya seperti itu. Hah? Barakallahu fikum. Tidak akan bisa mendapatkan nafkah. Barakallahu fikum. Ya. Ingat para anbiya, para sahabat barakallahu fikum, mereka tetap berusaha untuk barakallahu fikum menghidupi anak dan istrinya barakallahu fikum. Namun di sini barakallahu fikum ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan barakallahu fikum. Jangan sampai dengan sibuk kerja cari uang, cari duit, barakallahu fikum, pergi pagi, pulang malam, barakallahu fikum, ya, peras keringat, banting tulang, tuh tulang dibanting-banting, barakallahu fikum, ya, Anda merupakan kewajiban Anda yang lain yang namanya thalabul ilm. Barakallahu fikum, ya, itu tantangan yang berat bagi para mutazawiji, barakallahu fikum, ya. Sebagian barakallahu fikum, ya, ikhwanuna itu ada yang kebablasan. Ya. Karena sudah asyiknya cari uang, barakallahu fikum, sudah dapat motivasi tadi dari hadis-hadis yang dibacakan, barakallahu fikum, ya sudah semangat cari uang. Iya. Itu ifa ustaz, itu sedekah untuk anak istri. Iya. Tayy, barakallahu fikum. Itu juga salah barakallahu fikum. Iya. Kaidahnya barakallahu fikum disebutkan dalam surat Jumat, Allah mengatakan wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu kaidahnya. Iya. Kalau sudah selesai salat, ibadah, barakallahu fikum, pertebaranlah kalian di muka bumi, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Iya, kerja. Dan jangan lupa zikir kepada Allah, semoga kalian beruntung, semoga usahanya berkah, barakallahu fikum. Itu kaidahnya. Ya, baik. Sehingga walaupun Anda sibuk mencari uang untuk menafkahi keluarga, jangan melupakan kewajiban Anda yang lain, barakallahu fikum. Ya, terkait dengan amaliah ibadahnya juga harus tetap dijaga. Thalabul ilminya jangan sampai kendor. Jangan sampai malas, barakallahu fikum. Tayyib. Iya, itu perkara yang perlu diingat. Karena Rasul mengatakan, man humani la yashba'an. Ada dua tipe manusia yang tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Iya, man humun fid dunya. Orang yang memang dia itu haus akan harta dunia, wa man humun fil ilm, barakallahu fikum. Iya. Terkadang manusia kalau sudah gila dengan dunia, ya lupa, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Jadi di awal-awal barakallahu fikum dia dikenal ketika masih nyantri sebagai seorang santri yang multazim, ya, kuat, kokoh, semangat dalam belajar, barakallahu fikum. Iya. Ketika menikah, iya, barakallahu fikum. Itu fenomena yang cukup banyak. Iya. Ketika menikah sudah mulai kendor, barakallahu fikum, ya. Tidak dikenal bagaimana barakallahu fikum taunnya dia di daerah dia, barakallahu fikum. Iya. Datang ke sini ustaz, ana dari sini. Oh, dari sana, di situ ada santri fulan dulu dari sini, ya. Pernah belajar. Gimana di sana dia bantu-bantu dakwah? Enggak ustaz, ya sibuk dia di sana cari maisyah gitu ya, barakallahu fikum. Enggak pernah kelihatan daurah-daurah juga enggak pernah kelihatan, barakallahu fikum. Ya, masyghul. Iya, dia sibuk dengan kerjaannya, barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat dieman-emankan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bertahun-tahun dia menuntut ilmu agama, selesai barakallahu fikum, ya enggak ada bekasnya. Iya. Yang dia ingat cuma hadis yang saya bacakan tadi. Iya. Makanan yang paling bagus, paling afdal dimakan oleh seorang adalah makanan hasil kerja dia sendiri. Itu yang dia pegang. Barakallahu fikum. Iya. Terkait dengan riwayat-riwayat yang lain, barakallahu fikum, anjuran untuk menuntut ilmu, itu tidak dia pegang. Barakallahu fikum. Itu merupakan kesalahan. Barakallahu fikum. Iya. Hai. Sehingga harus tetap jalan barakallahu fikum kedua-duanya. Iya. Kerja dan juga barakallahu fikum talabul ilm. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab nantahiyal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.